Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allah ta'ala innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fama alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim وَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. إِنَّ اللَّهَ سَسُبْحَانَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَسْتَحْيِي تِدَ مَلُو يعني لَا يَمْنَعُهُ الْحَيَاء tidak terhalang oleh malu. An yadriba masalan, untuk membuat permisalan. Ma ba'ungkatan fa ma fauqaha, permisalan seperti nyamuk atau yang di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. Ya, ini kata beliau, la yamna'ul haya min an yadriba mathalan walau kana mathalan haqiran. Allah tidak malu, tidak terhalang oleh malu untuk membuat permisalan walaupun sesuatu yang rendah. Walaupun dengan sesuatu yang rendah nilainya, selama madama yuthbitu bilhaq, selama bisa menegakkan dan menetapkan dengan ilhaq. Fama fawqaha, nyamuk atau yang di atasnya, yakni fawqaha fil haqarah, yang lebih atas, yang lebih dari nyamuk kehinaannya. Fauqaha fil haqarah, ya, fauq itu atas, yakni lebih dari nyamuk dari sisi haqarah, kehinaannya. Ya, yang lebih hina dari nyamuk pun kalau tidak mau untuk membuat pemisahan dengannya. Sehingga sebagian menafsirkan, dan juga itu ada dalam bahasa, kata beliau, diartikan bahwa fauqaha ini pama dunaha, yang di bawahnya, sehingga bisa yang lebih dari nyamuk kehinaannya, atau langsung diterjemah lebih rendah dari nyamuk, dua-duanya bisa. Famal ladzina amanu, ada orang beriman, fa'alamun, mereka mengetahui bahwasanya permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa taala buat dalam Al-Qur'an, anul haqqu min rabbihim, itu adalah hak dari Rabb mereka. Jadi mengimani itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah masal yang Allah buat dalam ayat-ayatnya. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaqulun, mereka berkata, madza arada Allah bihadza matala. Iya. Apa? Ma di sini kata Sumitsaimin rahimahullahu taala, maknya isim ham. Zanya isim mausul. Maknanya mal ladzi aradallah bi hadza matsal. Apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini? Ma istibham bermakna apa? Za itu isim mausul bermakna alladhi. Sehingga mal ladzi aradallahu hatinya, apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini, dengan masalah ini. Yudhillu bihi kathira, Allah Subhanahu wa taala menyesatkan bihi, bil masal, dengan permisalan-permisalan masalah-masalah buat kafiran banyak yang Allah sesatkan dengan sebabnya orang kafir. Wa yadibihi kathira, dan Allah berikan hidayah dengannya, dengan masalah tadi kathiran juga ya banyak hambanya di orang beriman. Wa ma yudillu bihi ilal fasiqin, dan tidaklah Allah sesatkan dengan masalah ini kecuali orang-orang yang fasiqin. Al-fasiqin yani al-kharijin an ta'atillah, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimin rahimahullah, yang dimaksud di sini adalah al-khuruj mutlak, yakni al-kufur. Sebagaimana kufur ada dua, kufur akbar, ada kufur asghar, demikian juga asfil al-fisq. Al-fisq itu ada dua, fiskun akbar dengan fiskun asghar. Iya, fiskun akbar, fiskun mutlak ini yaitu kekufuran. Illal fasiqin yakni illal kafirin, mereka fasik dengan fiskun akbar, fiskun mutlak yakni orang-orang yang keluar dari Islam, orang kafir. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin yakni illal kharijin an ta'atillah khurujan mutlaqa, yakni mereka adalah orang kafir. Di antara yang disebutkan terkait dengan apa ayat ini, yang pertama kata beliau rahimahullah adalah isbatu al-haya lillahi azza wa jalla, menetapkan satu sifat Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat malu. Tentunya sebagaimana sifat-sifat yang lain adalah sifat malu, dan sifat-sifat yang lain yang Allah bersifat dengannya adalah sifat yang sesuai dengan kemuliaan Allah, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluknya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Iya, tidak serupa dengan sifat makhluknya. Beda ya dengan madunya makhluk. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum hayyun karim." Sesungguhnya Rabb kalian, ini Allah Subhanahu wa taala itu hayyun, zat yang memiliki sifat malu. Karim, yang pemurah. Yastahyi, Allah malu, min 'abdihi, dari hambanya, idza rafa'a yadayhi ilaih, ketika hambanya mengangkat dua tangannya berdoa, an yaruddahuma sifra, kemudian Allah mengembalikannya, mengembalikan dua tangan dalam keadaan kosong. Ini yang pertama, sekali lagi menunjukkan sifat al-hayyulillah. Allah hayyun karim, memiliki sifat malu yang sesuai dengan kemuliaannya, berbeda dengan malu makhluknya. Tidak boleh serupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Yang kedua, ini di antara dalil disebutkan para ulama kita yang menunjukkan di antara sebab mustajab doa, adab min adabi du'a, dan sebab dijama doa adalah raf'ul yadain, mengangkat dua tangan ketika doa. Iya, sehingga Rabb kalian maha pemalu, maha pemurah, malu dari hambanya ketika hambanya mengangkat dua tangannya dalam berdoa, kemudian mengembalikan dalam keadaan kosong. Yang kedua, di antara beda ini kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, "An Allah Subhanahu wa ta'ala yadribul amsal." Allah membuat masal-masal, permisalan-permisalan. Iya, karena al-amsal itu adalah umurun mahsusah, sesuatu yang bisa diindra, bisa dilihat, dicerna, karena bisa dilihat oleh hamba-hambanya. Sehingga yustadallu biha 'alal umuril ma'qulah, sehingga bisa dijadikan sebagai dalil untuk menunjukkan perkara-perkara yang ma'qulah, yang tidak diindra, dilihat. Seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kesyirikan orang musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya." Rasulullah permisalan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala. Permisalan mereka itu seperti kemasyarakat ankabut, seperti laba-laba yang ittakhadat baitan, yang buat rumah, sarang. Sangat lemah, rapuh, tidak bisa menahan panas, tidak bisa menahan dingin, hujan, angin. Wa inna awhanal buyut, sesungguhnya rumah yang paling lemah, rapuh, itu adalah baitul ankabut. Yang ketiga di antara hadayat ini, kata beliau rahimahullah, annal ba'udah min ahqaril makhluqat, nyamuk itu di antara makhluk yang terendah. Sebutkan dengan ba'udatan fama fauqaha, ba'udah atau yang di atasnya, berarti ba'udah min ahqaril makhluqat. Namun keadaan nyamuk yang dikatakan min ahqaril makhluqat itu ternyata mampu mengganggu madajul jababir, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang durjana, bisa iya terganggu dengan nyamuk di tempat-tempat tidur mereka. Padahal nyamuk adalah min akhari makhlukat. Bahkan kata beliau rahimahullah, warubama tuhlik, bahkan bisa jadi nyamuk itu membinasakannya, ya, dengan berbagai penyakit yang dibawa oleh nyamuk tadi. Padahal nyamuk min akhar makhlukah. Yang berikutnya di antara hadiah ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, yang beliau sebutkan di sini menunjukkan anal qiyas hujjah. Sekali lagi, ini menunjukkan qiyas itu hujjah dalam syariat. Ya, sebab asal dan usul ahkam untuk penetapan hukum itu adalah Al-Quran, Wasunnah, Walijima' dan Qiyas, Qiyas yang sahih. Dia terima juga dari Qiyas adalah ayat ini dan ayat semisalnya ketika Allah membuat masal, permisal-permisal. Yang berikutnya di antara ayat ini, kata beliau, adalah fadilatul iman, keutamaan iman. Dari mana? Yaitu seorang mukmin itu tidak akan menentang apa yang Allah turunkan dengan akalnya, tidak menentang firman-firman Allah dengan akalnya. Mereka yakin apa yang Allah firmankan adalah hak, ya, sehingga tidak seperti orang kafir yang menentang, mempertanyakan masal yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang semisalnya, kata beliau, berarti ya sebaliknya, daidan al-kafirin, adapun kebiasaan orang-orang kafir itu al-i'tirad al-haq billah, senantiasa menentang hukum Allah, menentang firman Allah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang beliau sebutkan yang terpenting dalam faedah ini adalah ayat ini raddu adal qadariyah, bantahan bagi qadariyah. Iya, mereka yang menyatakan seorang hamba itu tidak ada peran, tidak ada terkait dengan masyiatullah dan iradatullah, mau sesat, mau dapat hidayah, itu keinginan sendiri. Tidak terkait dengan masyiatullah, tidak terkait dengan iradatullah. Ini kata mereka qadariyah. Ya, maka terbantah dengan ayat ini bahwasanya itu semua dengan iradatullah. Ya, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa man yudillu bihi ilal fasiqin, semuanya ya dengan masyiatullah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.